Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah solat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwasannya hikmah syar'iyyah, tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini, yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian Allah mengadakan kita. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rizki dan nikmat yang sungguh luar biasa banyaknya, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, agar kita dapat menikmati hidup ini. Semua itu tidak lain adalah dalam rangka kita menghamba kepadanya, dalam rangka kita beribadah kepadanya, dalam rangka kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang Allah telah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq, dialah yang maha memberikan rizki kepada makhluk, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita hakikat penciptaan kita di dunia ini, dan mengapa kita dianugerahkan berbagai macam rizki serta kenikmatan, yaitu dalam rangka beribadah kepadanya. Dan maksud ibadah di sini bukanlah sekedar kita menyembah kepada Allah, kemudian pada saat yang lain kita menyembah selainnya, atau setahun sekali kita datang di tempat keramat misalkan, atau di kuburan tertentu, kemudian menyembah penghuni kubur tersebut dalam bentuk berdoa kepadanya, memohon hajat kepadanya. Ataukah di kali yang lain, mungkin hanya sekali seumur hidup, kita pernah beribadah kepada selain Allah dan tidak pernah bertobat. Bukan ibadah seperti itu yang Allah inginkan. Tetapi ibadah yang dimaksudkan dalam seluruh ayat Al-Quran adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja, tidak dipersembahkan sedikit pun, sekalipun, sekecil apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan disertai dengan pengingkaran, yaitu menyalahkan di dalam hati, tidak membenarkan semua sesembahan selain Allah dan meyakini semua yang disembah, semua yang menyembah selain Allah adalah orang-orang kafir dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah yang Allah maksudkan. sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid, dan tauhid itu bermakna memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak mempersembahkan satupun kepada selain Allah, disertai dengan menyalahkan, menganggap batil semua sesembahan selain Allah, dan meyakini yang menyembah selain Allah itu adalah kafir serta menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Betapa pentingnya kita mentauhidkan Allah dalam kehidupan dunia ini, karena itu adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, orang-orang yang paling mulia, manusia-manusia yang paling terhormat, yang paling Allah cintai dan sayangi, yang Allah perintahkan kita untuk mencontoh dan meneladani mereka, yaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, misi mereka semuanya sama, misi mereka semuanya satu, yaitu mengajak manusia beribadah kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana yang Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum, pada semua umat, seorang rasul yang menyeru mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memberikan jaminan surga, pasti akan masuk surga barang siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Bahkan meski dia menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa besar sebesar bumi dan seisinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya apabila dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya summa laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun juga, niscaya aku akan berikan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula. Oleh karenanya jamaah sekalian, dosa syirik adalah dosa yang paling Allah murkai, yang paling Allah benci. Tidak ada harapan mendapatkan ampunan bagi siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, atau dia belum pernah bertaubat setelah dulu dia pernah menyekutukan Allah. Adapun dosa selain syirik, apapun, sebesar apapun, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan walaupun dia mati sebelum bertaubat apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Sebagaimana firman-Nya, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Betapa banyak pun dosa yang dia lakukan selama dia tidak melakukan syirik dan kekufuran, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan ataupun mendapatkan syafaat. Sedangkan orang-orang yang melakukan syirik tidak akan mungkin sama sekali mendapatkan syafaat. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Sebagaimana Allah tegaskan, tidak ada yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian jamaah sekalian, kesyirikan di samping dosa besar, dosa yang tidak terampuni apabila seorang mati sebelum bertobat, yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka, kesyirikan itu juga merupakan gambaran kebodohan. Kesyirikan itu adalah ketololan. Bodoh sekali, tolol sekali orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang paling tolol di dunia, yang paling bodoh di dunia. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena Allah telah menciptakannya Demikian pula mencurahkan kepadanya berbagai macam kenikmatan, memberikan rezeki kepadanya. Sepatutnya hanya Allah saja yang dia sembah, tetapi dia malah menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak pernah menciptakannya, tidak pernah memberikan rezeki kepadanya, tidak pula mencurahkan berbagai macam kenikmatan, tidak dapat mendengarkan doanya, apalagi mengabulkannya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Bahkan seringkali banyak kaum musyrikin dan orang-orang kafir itu betul-betul sadar yang mereka sembah adalah manusia biasa seperti mereka juga, dan mereka akui dia adalah anak yang dilahirkan, bukan yang menciptakan. Namun jamaah sekalian, inilah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Walaupun kesyirikan dan kekufuran itu adalah kebodohan, tetapi syaitan sanggup menjerumuskan mereka, bisa menggoda mereka, membodohi mereka, sehingga mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan kafir kepadanya. Walaupun pada kenyataannya, apabila dilihat tingkat pendidikan yang mereka lalui, sudah mencapai pendidikan sarjana, tidak cukup S1, S2, S3, bahkan profesor. Namun apa kenyataan yang terjadi? Banyak di antara mereka yang masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya di bulan ini, kita diingatkan dengan satu perayaan kelahiran Tuhan, yaitu pada tanggal 25 Desember. Mestinya mereka mengambil pelajaran. Hari perayaan kelahiran Tuhan berarti dia manusia biasa yang dulu pernah dilahirkan, yang kemudian juga meninggal dunia sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan oleh Maryam alaihi salam, dan diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuhnya, dan diyakini oleh orang-orang Nasrani, betul Yahudi telah membunuhnya tapi dia sudah bangkit kembali, dan diyakini oleh kaum muslimin bahwa beliau Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan. Beliau hanya manusia biasa, dan beliau belum meninggal dunia, tetapi Allah mengangkatnya ke langit, dan kelak Allah akan menurunkannya kembali, dan kemudian beliau akan meninggal seperti kita juga, sebagaimana yang Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kalau mereka itu benar-benar pintar, kalau mereka itu benar-benar cerdas, mestinya bisa berpikir. Kalau dia lahir, berarti sama saja dia manusia biasa seperti kita juga. Oleh karenanya jemaah sekalian, umat Islam adalah umat yang pintar secara hakiki, yang cerdas sesungguhnya, karena mereka membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah telah mengabarkan kepada kita dan mengingatkan kaum Nasrani. Secara khusus ayat ini mengingatkan orang-orang Kristen, juga kaum muslimin. Sesungguhnya kata Allah, perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaannya Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah ucapkan kun, jadilah. Maka jadilah Nabi Adam alaihi salam. Bahkan sesungguhnya kalau kita perhatikan, penciptaan Nabi Adam alaihi salam lebih dahsyat dan lebih sulit dibanding penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa diciptakan dengan adanya seorang ibu, walaupun tidak ada seorang bapak. Namun Nabi Adam alaihi salam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, dan itu sungguh mudah bagi Allah. Andaikan Nabi Isa alaihi salam dijadikan Tuhan, karena dia dilahirkan tanpa ayah, tentunya Nabi Adam lebih pantas, karena beliau lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Demikian pula Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, lahir tanpa ayah dan juga tanpa ibu. Beliau lahir dari bagian dari Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan tanpa ibu yang melahirkannya. Maka kalau kita berpikir cerdas sedikit, mestinya Nabi Adam alaihissalam yang lebih pantas untuk dijadikan sesembahan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kafirnya orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan beliau adalah sesembahan. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh kata Allah, telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah itu, sesembahan itu, Tuhan itu adalah Isa bin Maryam atau yang mereka namakan Yesus. Wa qala al-masihu, sementara Isa sendiri berkata kepada mereka, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israil, sembahlah Allah yang satu saja, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Dialah yang menciptakan aku dan menciptakan kalian, yang mendengarkan doa kalian dan mengabulkannya. Kemudian beliau berkata, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Inilah ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya. Inilah ajaran Yesus yang sesungguhnya. Mengajak umat manusia sebagaimana para rasul yang lain untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, ada dua orang yang merusak agama Kristen. Yang pertama Paulus, dia adalah seorang Yahudi. Dialah yang pertama mengajarkan kepada orang Kristen akidah atau keyakinan Trinitas, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah unsur dari Allah. Dia juga Allah, dia juga pantas disembah. Sebagaimana orang-orang Yahudi juga yang memunculkan ajaran Syiah, yang mengkafirkan para sahabat dan menuhankan Ali bin Abi Thalib serta keturunan beliau. Jadi Yahudi ini memang perusak. Mereka yang merusak agama Kristen, mereka juga yang memunculkan aliran-aliran sesat di dalam Islam. Dan ketahuilah, di antara aliran tersesat yang paling banyak kesesatannya di dalam Islam, yang mengaku Muslim tapi sebenarnya bukan Muslim, adalah yang disebut dengan golongan Syiah, aliran Syiah yang diciptakan oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian yang kedua kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, seorang yang bernama Konstantin, dia adalah Raja Yunani, dia adalah seorang ahli filsafat, dialah yang memasukkan ajaran-ajaran kekufuran dan kesyirikan, dialah yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen untuk membangun kuburan-kuburan di masjid dan menggambar-gambar para nabi dan rasul di masjid. Sebagaimana diceritakan tentang adanya gambar-gambar ini sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum beliau, seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang disebut Gereja Maria yang ada di negeri Habasyah, negeri Kristen di masa tersebut. Kemudian beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa indah gereja tersebut dan betapa indah gambar-gambar bernyawa, patung-patung, lukisan-lukisan, lukisan para nabi mereka, lukisan tokoh-tokoh mereka yang mereka buat di rumah-rumah mereka dan di gereja mereka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida summa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka itulah orang-orang yang apabila meninggal orang saleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan bangun tempat ibadah di atasnya. Mereka jadikan kuburan para nabi dan rasul sebagai tempat-tempat ibadah, kuburan para wali sebagai tempat-tempat ibadah. Kemudian mereka buat gambar-gambar tersebut. Makanya jamaah sekalian, membuat gambar-gambar bernyawa. Demikian pula berlebih-lebihan di dalam menghormati dan memuliakan para wali adalah teladan yang jelek yang diberikan orang-orang Nasrani kepada kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kekafiran mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidaklah sesembahan itu kecuali sesembahan yang satu. Kemudian Allah menegaskan, mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Tidaklah Nabi Isa alaihi salam al-Masih kecuali hanya seorang rasul, dan telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul yang lain, dan ibunya adalah seorang yang siddiqah, seorang yang benar jujur dalam keimanan. Kemudian Allah tegaskan, kana ya'kulani ta'am. Dahulu mereka berdua makan makanan. Artinya sama seperti kita juga. Mereka manusia biasa seperti kita, tidak pantas kemudian dijadikan sebagai sesembahan manusia. Dan di bulan ini jemaah sekalian, kita kembali diingatkan dengan kesyirikan yang besar ini, dengan kekufuran yang besar ini. Namun anehnya banyak orang yang dianggap pintar melakukan kesyirikan dan kekufuran ini, kebodohan yang sangat besar. Namun ada yang lebih aneh lagi, ada yang lebih mengherankan lagi, mengaku muslim tetapi kemudian mengucapkan selamat Anda telah mengkafir kepada Allah, selamat Anda telah menyekutukan Allah, atau bahasa lainnya adalah selamat Natal, selamat hari lahir Tuhan Anda, selamat Anda telah menyekutukan Allah. Sungguh ini lebih jelek daripada kita mengatakan selamat Anda sukses menjadi kaya karena korupsi, karena mencuri, selamat Anda minum khamar. Lebih jelek lagi kita mengatakan selamat Anda menyekutukan Allah karena dosanya lebih besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kita sering mendengarkan ulama berbeda pendapat, ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang gak pakai kunut. Kita juga sering mendengarkan ulama berbeda pendapat. Ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kali ini, dalam masalah ini, ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa mengucapkan selamat Natal, apalagi turut serta di dalam perayaan tersebut, hukumnya haram, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ammat tahni'atu bisya'airil kufril mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Kata beliau rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, hukum-hukum orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, para ulama seluruhnya sepakat bahwasannya mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran, terhadap simbol-simbol kekafiran, ulama seluruhnya sepakat haram, tidak ada perbedaan pendapat. Demikian pula dikatakan oleh Asy-Syaikhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tahni'atul kuffari bi'idil Christmas au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Mengucapkan selamat terhadap orang-orang kafir karena perayaan Natal mereka atau perayaan agama mereka yang lain, perayaan-perayaan yang lain yang khusus agama mereka, itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Makanya salah besar apabila ada orang yang mengatakan ulama berbeda pendapat, atau ada sebagian ulama yang mengatakan boleh tidak. Dari dulu sudah dinukil kesepakatan tersebut. Lebih parah lagi, ada yang dianggap doktor ahli tafsir atau dianggap tokoh agama, dianggap mengerti agama, dia mengatakan tidak ada yang melarang mengucapkan selamat Natal, padahal ulama dahulu sudah sepakat haram mengucapkan selamat Natal. Pertanyaannya, bolehkah kesepakatan ulama terdahulu kemudian ulama sekarang melanggar kesepakatan tersebut? Jawabannya, yang melanggarnya sudah pasti tersesat. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'alad dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menyatukan umatku di atas kesesatan. Makanya kalau ulama sudah sepakat, ulama sudah ijma, itu sudah pasti benar. Itu sudah pasti benar karena Rasulullah SAW mengatakan, ulama tidak mungkin bersatu, umatku tidak mungkin bersatu di atas kesesatan. Dan juga orang yang mengatakan boleh atau berpendapat boleh, sama saja dia menyelisihi firman Allah, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, firman Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maknanya adalah dia menyelisihi ijma' kaum muslimin. Maka kata Allah, siapa yang melakukan itu, kami biarkan dia sesat dan kami kembalikan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kekufuran dan kesyirikan yang besar ini. Wabillahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billah. Jamaah solat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya menjaga iman kita, keyakinan kita, tauhid kita, akhlak kita jauh lebih penting dibanding menjaga perasaan teman kerja kita yang Nasrani misalkan, atau tetangga kita yang Nasrani yang dulu pernah mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, kemudian kita mau membalas ucapan selamat Natal. Kenapa? Karena enggak enak sama dia, karena menjaga perasaannya. Ketahuilah jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man ardan nasa bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia supaya manusia senang kepada dia, enggak marah kepadanya, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Sebaliknya orang yang mencari keridhaan Allah, dia tidak peduli meskipun manusia marah kepadanya, maka Allah akan cukupkan dia dari manusia, Allah akan meridoinya, dan Allah juga akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Apakah itu berarti kita telah berbuat buruk kepada orang kafir? Sebetulnya tidak. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, bahkan mengajak mereka kepada satu kebaikan terbesar, yaitu tauhid. Mengajak mereka menyembah Allah. Inilah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi seluruh makhluk. Bukan maksudnya kita ikut agama mereka atau kita berbasa-basi dengan mengucapkan selamat Natal sehingga akidah kita, iman kita menjadi rusak. Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya ajak mereka untuk masuk surga. Ajak mereka agar selamat dari azab Allah. Dan boleh berbuat baik kepada mereka di dalam perkara duniawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Perhatikan, Allah menyatakan tidak ada larangan bagi kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan ini adalah salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik mereka agar masuk Islam. Beliau berbuat baik kepada mereka. Beliau berikan hadiah supaya mereka mau masuk Islam. Bukannya mengotori akidah kita, demikian pula mengotori akhlak kita. Dengan ikut-ikutan merayakan Natal dan merayakan Tahun Baru, pada hakikatnya jamaah sekalian, silakan lihat di sekitar kita, silakan pandang dari tahun ke tahun apa yang terjadi pada perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru. Hakikatnya kembali kepada dua kemungkaran yang besar dari sisi akhlak. Kalau dari sisi akidah sudah jelas sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kekufuran dan kesyirikan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal disertai dengan keridoan, persetujuan terhadap kesyirikan dan kekufuran, maka itu adalah kesyirikan dan kekufuran juga. Berarti kita sudah terjerumus dalam syirik dan kekufuran. Selain itu, juga merusak akhlak. Kembali kepada dua perusak akhlak yang sangat besar terjadi pada saat perayaan-perayaan tersebut, yaitu pesta musik-musik dan perzinahan. Silahkan perhatikan dan amati, inilah yang terjadi. Yang terjadi hanyalah pesta-pesta musik yang kemudian menjerumuskan kepada perzinahan. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, kemudian sutera bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Demikian pula perzinahan jamaah sekalian. Bahkan sudah beredar berita-berita bahwa menjelang tahun baru ini kondom laku keras. Laku keras di mana? Di kalangan mahasiswa, di sekitar kampus-kampus, di sekitar sekolah-sekolah. Inilah hakikatnya perayaan tahun baru. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk menjaga diri, jangan sampai terjerumus. Demikian pula menjaga keluarga kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, jangan sampai ikut-ikutan, walaupun dia cuma sekedar ikut-ikutan, tidak meyakini seperti keyakinan Nasrani. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ikut-ikutan terhadap satu kaum, maka bagi dia bagian dari mereka. Bahkan di antara sebab terbesar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran, karena ikut-ikutan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar menuju perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan ketika itu kaum musyrikin memiliki satu pohon yang mereka gantungkan senjata-senjata mereka dan mereka duduk padanya untuk beribadah. Mereka berdiam diri di sekitarnya untuk beribadah. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka untuk apa? Mencari berkah. Yuqalu lahu dhatu anwat. Pohon itu disebut dhatu anwat. Famararna bisidrah. Maka kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna ya Rasulullah ija'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Kami pun berkata, ketika itu kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami orang-orang yang baru masuk Islam, belum terlalu mengerti tauhid yang benar. Maka ketika mereka melewati orang kafir yang punya pohon untuk mencari berkah, mereka pun berkata, ya Rasulullah, buatlah bagi kami pohon untuk mencari berkah sebagaimana milik mereka. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau sangat kaget, sehingga beliau berkata, Allahu Akbar. Kultum walladhi nafsu biyadih. Apa yang kalian ucapkan ini demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Bani Israel li Musa. Persis seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka miliki. Apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu ini adalah orang yang sangat bodoh. Perhatikan jamaah sekalian, sebab tergelincirnya Bani Israel kepada kesyirikan karena pingin ikut-ikutan kepada kaum musyrikin. Dan Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai kita ikut-ikutan kepada mereka. Dan beliau juga mengingatkan, siapa yang ikut-ikutan kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang terjerumus di dalam tradisi-tradisi jelek tersebut, seperti dalam perayaan Natal menggunakan atribut Natal, menggunakan topi Santa dan lain sebagainya, hati-hati, jaga diri kita, jangan ikut-ikutan, jangan sampai terjerumus, dan ingatkan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkan hakikat perayaan tersebut adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang mengundang murka dan laknatnya, dan mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين